Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ya ayuhal ladhina amanu attaqullah, ittaqullah haqqa tuqatih, wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhal nasu attaqu rabbakumul ladhi khalaqakum min nafsin wahidah, wa khalaqa minha zawjaha, wa batha minhuma rijalan kathira wa nisa'a, wa attaqullaha aladhi tasa'aluna bihi wal arham, inna allaha kana alaykum rakiba. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kita bisa duduk di majlis ilmu dan merupakan nikmat yang sangat Allah, yang sangat besar yang Allah berikan kepada kita, bahwasanya Allah memberikan kesempatan bagi kita duduk di majlis ilmu. Hadirin sekalian, baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan tentang keutamaan duduk di majlis ilmu. Beliau bersabda, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat 'alaihimus sakinah wa ghashiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaa'ikah wa dzakarahumullahu fi man 'indahu. Kata Nabi, tidaklah satu kaum mereka berkumpul di rumah, di antara rumah. Mereka membaca Al-Quran, mengkaji isi kandungan Al-Quran, illa nazalat alaihimus sakinah. Yang pertama, akan turun untuk mereka as-sakinah, ketenangan. Yang kedua, wa ghasyiyatuhumur rahmah. Mereka akan dipenuhi dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, wa haffathumul malaikah. Majlis itu akan dikelilingi oleh para malaikat. Yang keempat, wa dzakaruhumullahu fi man 'indahu. Nama-nama mereka akan disebut-sebut oleh Allah di kalangan makhluk yang ada di sisi Allah. Itu para malaikat. Dalam sebagian keterangan maksudnya orang-orang yang mulia di sisi Allah dari kalangan para nabi. Ini adalah keutamaan yang sangat besar yang Allah berikan untuk kita semuanya, di mana kita wajib mensyukurinya. Yang kedua, saya baru kali ini datang ke Pekanbaru. Ya. Dan pertama saya ucapkan banyak terima kasih tentunya kepada para asatidah yang ada di Pekanbaru, kepada para panitia yang mengundang saya untuk ziarah ke Pekanbaru. Sebenarnya ketika pertama kali ada ikhwan yang minta saya ke Pekanbaru, saya ragu untuk ke Pekanbaru. Kenapa ragu? Karena di sini tepatnya para ustaz. Di sini saya kenal banyak ustaz yang senior, yang lebih berpengalaman dan lebih berilmu daripada saya. Oleh karena itu, ya, ziarah saja, sambil ziarah, dan juga mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat. Wabil khusus tentunya untuk pribadi saya sendiri dan secara umum seluruh. Mudah-mudahan ilmu yang saya sampaikan betul-betul bermanfaat sehingga menjadi kebaikan bagi kita semua. Kemudian, jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, materi kajian pada pagi hari ini insyaallah tentang kewajiban menjaga lisan. Kewajiban menjaga lisan. Sebagaimana diungkapkan dalam sebuah syair bahwa lisanul fata nisfun wa nisfun fuadu. Sebenarnya setengahnya orang itu lisannya, setengah lagi hatinya. Ini menunjukkan bahwa peran lisan itu menjadi sebab seseorang baik ataupun buruk sangat besar. Makanya dia disebutkan sebagai setengahnya, sementara setengahnya lagi adalah hati. Nah, dalam membahas masalah ini sebenarnya saya sudah buat makalah. Saya berharap sekali makalah itu bisa dibagikan kepada jamaah sekalian. Mungkin sekarang sedang difotokopi. Ya, di sini saya tulis judul bahwa lidahku adalah parameter iman. Lidah ini ukuran iman. Karena nanti akan saya bawakan hadis baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menegaskan, وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيَكُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَصْمُتْ. Maka barang siapa yang dia beriman kepada Allah dan hari akhir, فَلْيَكُلْ خَيْرًا, maka ucapkanlah kebaikan, أَوْ لِيَصْمُتْ, atau diam. Nah, inilah yang menjadi dasar judul yang akan saya jelaskan pada pagi hari ini. Poin pertama, tentang kewajiban menjaga lisan. Di sini saya bawakan beberapa dalil. Yang pertama adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Qaf. Surah yang ke-50 ayat 18. Surah Qaf, surah ke-50 ayat 18. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid." Ma yalfidhu, tidak ada satu ucapan pun, satu kalimat pun yang diucapkan, melainkan ada di dekatnya malaikat pengawas yang selalu hadir. Tidak ada yang diucapkan oleh manusia kecuali ada yang mencatatnya. Semua yang dikatakan oleh kita itu dicatat oleh malaikat. Enggak ada yang kelewat. Nabi Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan, "Ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid." Tidak ada satu kata yang kita ucapkan kecuali ada malaikat yang mencatatnya. Kita lihat penjelasan Al-Imam Ibnu Katsir rahmatullah alaih. Al-Imam Ibnu Katsir dalam kitabnya, kitab tafsirnya apa namanya, Pak? Ada yang tahu? Biasanya dikenal dengan tafsir Ibnu Katsir. Padahal bukan itu namanya. Itu mah karena penulisnya Imam Ibnu Katsir, maka dikenal dengan tafsir Ibnu Katsir. Padahal nama aslinya apa? Nggak tahu, Pak. tafsir Al-Quran Al-Azim. Nah, itu nama asli kitab tafsir Ibnu Katsir. Ya, kita sebagai penuntut ilmu harus kenal dengan kitab-kitab para ulama. Harus kenal. Pernah saya ngisi kajian di salah satu majelis di kampung saya. Kebetulan yang hadir di majelis kajian itu mahasiswa S2 PTIK. Jadi waktu itu saya diminta untuk ngisi semacam daurah lah. Ketika saya sampaikan beberapa masalah, maka dikatakan, kami berbeda pendapatnya dengan Ustaz. Kami mah mazhab Syafi'i. Ustaz bukan mazhab Syafi'i. Itu kata mereka. Kurang lebih lagi. Lalu saya katakan, oh gitu Pak. Saya ingin bertanya kepada para Ustaz ini yang mazhabnya Syafi'i. Bisa disebutkan kitab-kitab Imam Syafi'i? Oh, bisa. Apa saja? Al-Um, ya. Apalagi? Ar-Risalah, ya. Bagus. Saya tanya, kalau kitab Ar-Risalah Imam Syafi'i berapa jilid? Nggak ada yang jawab tuh. Lalu saya bilang, 3 atau 4? Ada yang jawab, 4 Ustaz? Oh, 4. Yang benar 1. Ya, maksudnya kita kadang-kadang ya, wah bangga dengan sesuatu padahal kita tidak tahu sesuatu itu. Al-Imam Al-Hafidh Ibnu Katsir, ulama yang terkenal. Ya sering kita bilang tafsir Ibnu Katsir, tafsir Ibnu Katsir. Tapi tahu bagaimana tafsir Ibnu Katsir. Nah, itu diantara ya perkara yang perlu kita perhatikan. Orang yang semangat dalam menuntut ilmu akan penasaran terus. Secara detail dia mengetahui fakta tersebut. Ya, Al-Imam Ibnu Katsir dalam kitab tafsirnya yang tadi namanya adalah Tafsir Al-Quran Al-Azim. Menukil perkataan sahabat Nabi Abdullah Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu ketika menjelaskan ayat tadi, Surah Qaf ayat 18. Apa kata Imam? Apa kata Abdullah Ibnu Abbas? Beliau mengatakan, malaikat itu menuliskan setiap kata yang diungkapkan oleh manusia. Kebaikan maupun keburukan. Bahkan dia menuliskan kata-kata seseorang. Saya makan. Saya minum. Saya datang. Saya melihat. Itu semua ditulis. Gak ada yang lewat. Itulah makna firman Allah. Ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Kalau kita tahu ini, makna ayat tersebut, hada amrun khatir, sesungguhnya ini perkara yang bukan sepele. Maka orang yang berakal, dia tidak akan berbicara kecuali setelah dia berpikir. Makanya nanti akan saya bawakan hadis Nabi SAW, ada orang yang ngomong tanpa berpikir, ternyata omongan itu bisa menyeretnya ke dalam api neraka. Na'udzubillah, thumma na'udzubillah min dzalik. Kenapa? Karena setiap omongan, setiap ucapan yang keluar dari lidah kita ini, semuanya akan ditulis. Lihat perkataan sahabat Nabi Abdullah Ibnu Abbas, yang dijuluki dengan julukan Turjumanul Quran, penafsirnya Al-Quran dari kalangan sahabat baginda Nabi SAW, ahli tafsir di kalangan para sahabat Nabi SAW, menjelaskan ayat ini, beliau mengatakan, malaikat itu menuliskan setiap kata yang diungkapkan oleh manusia. Kebaikan maupun keburukan. Bahkan dia menuliskan kata-kata seseorang. Saya makan, saya minum, saya datang, saya melihat. Padahal kata-kata yang mungkin menurut kita tidak memberikan konsekuensi hukum, kan? Biasa-biasa saja. Saya minum, saya makan. Tapi semua itu tidak lewat. Semua itu dicatat oleh malaikat. Kemudian, beliau berkata, ya ini Al-Hafidh Ibnu Katsir menjelaskan ayat tadi, melanjutkan penjelasannya. Kata beliau, diceritakan tentang Al-Imam Ahmad. Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad itu muridnya Imam Syafi'i. Bahwa beliau merintih, lirih ya ketika sakit. Apa bahasa pekan barunya apa? Kalau orang sakit, lirih gitu, merintih. Apa bahasanya Pak? Bahasa pekan barunya? Masa nggak tahu? Mengerang. Kalau orang sakit kesakitan gitu kan. Merintih kesakitan. Mengerang. Lalu sampailah berita kepadanya. Kepada Imam Ahmad. Perkataan Imam Tawus. Imam Tawus berkata. Bahwa malaikat menuliskan segala sesuatu. Sampai rintihan seseorang yang sedang sakit. Jadi sampai penjelasan kepada Imam Ahmad. Bahwa malaikat itu mencatat segala sesuatu yang keluar dari lisan kita sampai rintihan orang yang sedang sakit. Apa akhirnya? Akhirnya Imam Ahmad setelah mendengar berita itu tidak pernah merintih sampai wafat. Gak pernah. Kalau sakit ditahan sabar. Gak mengeluarkan suara. Kenapa? Karena itu pun ditulis oleh malaikat. Ditulis. Maka hati-hati kita berbicara. Kalau hal yang seperti itu, yang mungkin sebagian orang memandangnya perkara yang mubah, biasa-biasa saja, lumrah. Apalagi perkara lisan, lafaz yang dikeluarkan oleh lisan, ternyata lafaz tersebut menjadikan Allah subhanahu wa ta'ala murka. Pastilah ditulis. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ini dalil yang kedua. Dalil yang pertama tadi adalah surah Qaf ayat 18, surah ke-50 ayat 18 dengan penjelasannya tadi dari Al-Imam Ibnu Katsir. Dalil yang kedua tentang kewajiban menjaga lisan adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebuah hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim. Kalau hadis sudah riwayat Imam Bukhari, berarti hadis itu apa? Sahih. Kalau hadis sudah diriwayatkan oleh Imam Muslim, berarti hadis itu apa? Sahih. Apalagi diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim. Apalagi kalau muttafaq alaih. Muttafaq alaih sama Bukhari Muslim beda enggak? Beda enggak, Pak? Apa bedanya? Yang mana yang lebih dari dua? Yang mana yang muttafaq alaih? Enggak. Sama? Muttafaq alaih. Kalau begini, hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Hadis ini muttafaq alaih. Sama enggak? Gimana, Pak? Kayaknya orang Pekanbaru tawadu deh. Kenapa saya nanya seperti ini? Karena saya lagi bicara di Pekanbaru, bukan di Bandung. Kalau di Bandung mah saya bicara kajian itu biasanya di orang-orang awam. Jarang saya di Ikhwan. Kalau Ikhwan suruh datang ke pesantren, ya. Makanya saya nanya gitu kan. Muttafaq alaih dan Bukhari Muslim itu beda. Kalau Bukhari Muslim berarti hadis itu diriwayatkan oleh Bukhari Muslim. Kalau muttafaq alaih, hadis tersebut disepakati oleh Bukhari Muslim. Maksudnya diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, tapi dengan jalur yang sama. Berarti lebih kuat muttafaq alaih dari sekedar Bukhari Muslim. Muttafaq alaih juga Bukhari Muslim. Cuma dia dari jalan yang sama. Paham, Pak? Ya ini mah bukan ngetes, bukan. Ya, nyoba. Baik. Jadi yang kedua, hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan Muslim. Apa kata Nabi? Wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Masyaallah. Dan barang siapa yang dia beriman kepada Allah dan hari akhir, maka ucapkan yang baik atau diam. Pertama, rukun iman itu ada berapa, Pak? Ada berapa, Pak? Masa enggak jawab lagi? Ada 6. Tapi kalau Bapak lihat dalam Al-Quran maupun hadis, di antara rukun iman yang 6 yang paling banyak disebutkan secara berbarengan, itu iman kepada Allah dan hari akhir. Betul enggak, Pak? Firman Allah, فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْأَخِرِ. Jika kalian beriman kepada Allah dan hari akhir. Dan banyak sekali dalam Al-Quran. Dalam hadis pun sama. مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْأَخِرِ فَلْيُكْرِمْ جَارَهُ. Barang siapa dia beriman kepada Allah dan hari akhir, maka muliakanlah tetangganya. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka muliakanlah tamunya. Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka katakanlah yang baik atau diam. Jadi dari sekian rukun iman, yang paling banyak disebut secara berbarengan adalah iman kepada Allah dan hari akhir. Alasannya kenapa? Alasannya, pertama, karena iman kepada Allah dan hari akhir, seperti disebutkan oleh Imam Al-Qurtubi dalam kitab tafsirnya, apa namanya? Tafsir Al-Qurtubi gitu kan? Bukan. Namanya Al-Jami li Ahkamil Quran. Beliau mengatakan bahwa di antara hikmah kenapa iman kepada Allah dan hari akhir sering disebut secara berbarengan, karena dua rukun iman ini adalah dua rukun iman yang paling kuat mempengaruhi kejiwaan manusia sehingga bisa merubah perilakunya menjadi lebih baik. Saya berikan contoh. Kalau bapak-bapak atau ibu-ibu ditampakkan kepada bapak atau ibu azab kubur, kata para ulama, setelah dia melihatnya maka dia tidak akan pernah mampu maksiat kepada Allah. Kalau ditampakkan kepada kita nih azab kubur, ditampakkan kita melihat seseorang diazab di dalam kubur, maka setelah kita melihatnya tidak akan pernah kita mampu untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sementara kan masalah kubur ini bagian daripada iman kepada hari akhir. Ya. Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, dan barang siapa yang beriman pada Allah dan hari akhir. Ini bukan berarti membatasi rukun iman itu ada dua, iman kepada Allah dan hari akhir, seperti yang dikatakan oleh orang-orang liberal. Ya. Tapi menunjukkan bahwa dua rukun iman ini paling kuat mempengaruhi kejiwaan manusia. Apa kata Nabi? Falyakul khairan. Maka katakanlah yang baik, awliyasmut atau diam. Jadi terkait dengan lisan ini hanya ada berapa pilihan, Pak? Dua. Mengatakan yang baik atau diam. Jadi kalau yang kita katakan itu gak jelas kebaikannya, boleh gak dikatakan? Hah? Gimana, Pak? Ini kan semangat kan ngajinya? Kok pada diam semua? Atau aneh lihat saya ya baru datang ke sini? Lihat hadisnya. Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka katakanlah yang baik atau diam. Jadi terkait dengan lisan ini ada berapa pilihan? Dua. Pertama, mengatakan yang baik. Yang kedua, diam. Jadi kalau kita ragu-ragu apakah yang kita ucapkan ini baik atau tidak, apa kewajiban kita? Diam. Coba kita sekarang pelajari. Dari sekian yang kita ucapkan itu banyaknya yang mana? Yang baik? Ah, yang jelek? Atau yang antara baik dan jelek? Antara baik ya. Nah, padahal itu pun gak boleh kita ucapkan. Kita lihat penjelasan para ulama. Yang pertama, Al-Imam Ibnu Rajab. Dalam kitabnya Jami' Jami'ul Ulum wal Hikam. Jami'ul Ulum wal Hikam ini adalah syarah ya kitab Arba'in. Arba'in itu 40 hadis karya Imam An-Nawawi. Apa kata Imam Ibnu Rajab ketika menjelaskan hadis di atas? Beliau berkata, hadis di atas menunjukkan bahwa menjaga dan mengatur lisan adalah asal setiap kebaikan. Menjaga dan mengatur lisan adalah asal setiap kebaikan. Dan barang siapa menguasai lisannya, maka dia telah menguasai segala urusannya. Dia pun mampu mengaturnya. Kalau kita mampu memanage lisan, itu menunjukkan bahwa kita memang mampu mengendalikan diri kita. Nanti akan ada penjelasannya, ya, hadis bahwa lisan itu komandan. Kalau hati itu raja, hati raja, nah lisan itu komandannya. Maka hati dengan lisan itu harus baik. Kekuatannya sama dia. Setengah-setengah. Kalaupun misalnya hatinya baik, tapi si komandannya gak bisa diatur oleh lisannya, tetap akan buruk. Tetap akan buruk. Ya. Jadi, kalau hati wajib kita atur, maka lisan pun sama. Wajib kita menguasai lisan, memanage lisan, sedemikian rupa agar dia mengatakan sesuatu yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di sini saya nukil pernyataan Imam An-Nawawi. Imam An-Nawawi Ad-Dimasqi. Imam Nawawi kalau di Indonesia ada dua yang terkenal. Yang pertama Imam Nawawi Ad-Dimasqi. Imam Nawawi orang Damaskus. Yang menulis kitab Riyadhus Shalihin, yang menulis kitab Arba'in. Yang kedua, Imam Nawawi Al-Bantani. Imam Nawawi orang Banten. Banten, Jawa Barat. Sekarang enggak Jawa Barat ya, Banten. Ya, itu ulama besar. Dan lebih dikenal di Mesir daripada di Indonesia. Dan karya-karyanya banyak sekali. Ya, baik tafsir, fikih maupun yang lainnya. Walaupun secara akidahnya lebih cenderung kepada akidah Asy'ariyah. Apa kata Imam An-Nawawi ketika menjelaskan hadis di atas? Beliau mengatakan, ketahuilah bahwa wajib bagi setiap mukaf. Apa arti mukallaf? Orang balig dan berakal, ya. Wajib bagi setiap mukallaf untuk menjaga lisannya dari setiap perkataan kecuali ucapan yang nampak kemaslahatannya. Kalau sudah jelas maslahatnya nih, baru kita ucapkan. Ya, ketahuilah bahwa wajib bagi setiap mukallaf, orang balig dan berakal, untuk menjaga lisannya dari setiap perkataan kecuali ucapan yang nampak kemaslahatannya. Orang balig berakal. Berarti kalau orang yang tidak mampu mengatur lisannya, orang apa? Orang tidak balig dan tidak berakal kan? Berarti kekanak-kanakan artinya. Kalau dia ngaku mukallaf, ngaku orang balig dan ngaku berakal, dia harus mampu menjaga lisannya. Dan dia tidak akan mengucapkan satu kalimat kecuali telah jelas baginya bahwa kalimat tersebut maslahat diucapkan. Jelas betul maslahat. Ya. Kemudian kata Imam An-Nawawi, dan ketika sebanding kemaslahatan antara berkata dan diam, jadi sebanding antara mengatakannya dan diam itu sebanding kemaslahatannya, kebaikannya itu sama. Diam maupun berkata sama. Maka sunnahnya di sini maksudnya yang sesuai dengan tuntunan Rasul adalah menahan untuk tidak bicara. Ya, kalau sudah seimbang antara maslahat dan kemaslahatan antara diam dan berkata, maka tetap jangan berkata. Kalau baru sudah nampak bahwa berbicara lebih maslahat daripada diam, maka berbicara. Seperti saya ini, mana yang lebih maslahat, berbicara atau diam? Berbicara, kalau saya diam terus bagaimana? Kok bubar kan? Maka saya harus bicara. Paham? Kayak bapak ditanya, jawab. Jangan diam. Karena maslahatnya bicara. Kan ditanya. Ya kan? Di antara adab seorang murid kepada gurunya apa? Hah? Akhi, lantana lal ilma illa bisittatin. Saunbika an majmu'iha bibayan. Dzaka'in wa hirsin wa ijtihadin wa suhbati ustad. Suhbati ustad itu, ustad itu jadi kawan gitu. Kalau kawan berarti enak gitu. Kalau ditanya, jawab. Kalau punya kawan ditanya enggak jawab. Itu kawan atau bukan? Bukan. Paham, Pak? Ya. Jadi harus jawab ya. Jawab aja, enggak masalah. Insya Allah enggak ada sanksi kalau salah jawab. Nah, kata Imam An-Nawawi, dan ketika sebanding kemaslahatan antara berkata dan diam, maka sunnahnya adalah menahan untuk tidak bicara. Karena perkataan yang mubah, terkadang menyeret pelakunya untuk mengatakan yang haram atau makruh di sini. Yang haram atau makruh. Hal itu biasanya banyak terjadi, sedangkan keselamatan tidak sebanding dengan apapun. Ya. Jadi alasannya kenapa kan tadi kata Imam An-Nawawi, kalau sebanding kemaslahatannya antara bicara dan diam, maka harus pilih diam. Kenapa demikian? Ya, karena perkataan mubah. Mubah itu kan berarti boleh mengatakan, boleh tidak kan? Itu artinya sebanding. Perkataan mubah terkadang menyeret pelakunya untuk melakukan yang haram atau yang makruh. Dan itu biasanya banyak terjadi. Sedangkan keselamatan itu tidak bisa dibandingkan dengan apapun. Paham, Pak? Paham nggak, Pak? Hah? Ya, jadi dari hadis tadi ketika Nabi bersabda, dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka katakanlah yang baik atau diam. Jadi hanya ada dua pilihan, mengatakan yang baik atau diam. Jadi kita bicara itu kalau sudah jelas bahwa yang kita bicarakan adalah baik. Tapi kalau seimbang antara bicara dan diam, maka lebih baik apa? Diam. Kenapa? Karena perkara yang mubah terkadang menyeret seseorang untuk mengatakan sesuatu yang haram atau yang makruh. Baik. Kemudian ada penjelasan dari Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin. Ini penting sekali nih. Jadi Syekh Utsaimin ketika menjelaskan hadis itu dalam kitabnya Syarah Riyadhus Salihin. Syekh Al-Utsaimin rahmatullah alaih berkata, akan tetapi kebaikan dalam bicara itu ada dua macam. Kan kata Nabi tadi apa? Maka katakanlah yang baik atau diam. Lalu kata Syekh Utsaimin, akan tetapi kebaikan dalam bicara itu ada dua macam. Pertama, baik dalam asli ucapan. Ada ucapan yang memang aslinya dia baik. Contoh, membaca Al-Quran, bertasbih, dan bertahlil. Mengucapkan subhanallah, baik gak? Baik, ucapannya itu sendiri baik. Baca Al-Quran, ucapannya itu sendiri baik gak? Baik. Bertahlil, baca la ilaha illallah, ucapannya itu sendiri baik atau tidak? Baik. Nah, jadi kebaikan ucapan itu ada dua macam. Pertama, baik dalam asli ucapannya. Nah, yang kedua, baik karena yang lainnya. Artinya, asli ucapannya itu mubah-mubah saja. Tidak baik juga tidak buruk. Tapi dia jadi baik karena faktor lain. Ya. Kedua, baik karena yang lainnya. Maksudnya, perkataan mubah hanya saja bisa memberikan maslahat seperti bisa melunakkan hati orang dan membahagiakan yang lain. Contoh, kita punya kawan ya, sudah lama kita tak jumpa. Ya, kalau kita nanya tentang keadaannya, apa kabar, itu mubah atau wajib? Mubah kan nanya, nanya kan mubah. Asli ucapannya mubah. Tapi ketika ada faktor lain dalam rangka apa? Dalam rangka memperkuat ukhuwah persaudaraan di antara kita, itu bisa jadi baik. Paham, Pak? Jadi sekali lagi, kata Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin, ketika menjelaskan sabda Nabi, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka ucapkanlah yang baik. Nah, baiknya ucapan ada dua macam. Macam yang pertama, asli ucapan itu memang baik. Contoh, membaca Al-Quran, terus berzikir, bertahlil, mengajarkan ilmu. Ini asli ucapannya memang apa? Baik. Yang kedua, ada ucapan yang pada aslinya dia mubah. Dia mubah. Tapi karena ada faktor lain, contohnya ingin apa? Ingin mempererat ukhuwah di antara kita, itu jadi apa? Jadi baik. Maksudnya begini, jangan sampai ketika kita misalnya bertamu ke teman kita. Kan tadi katanya mengatakan, bertanya tentang apa? Kabarnya bagaimana, bertanya tentang sesuatu terkait dengan kawan kita, itu kan mubah. Kata Ustaz, kalau mubah, maka lebih baik ditinggalkan. Jadi pas bertamu apa? Diam. Ah, ini salah paham. Ya Pak? Paham ya? Jangan salah paham ya. Pokoknya setelah kajian ya dengan Ustaz Beni, kaidahnya gitu. Kalau mubah jangan ngomong. Jadi ketika ada tamu, diam. Kenapa? Kan mubah katanya. Kalau mubah jangan ngomong, lebih baik. Oh, salah paham. Ya, kata baik dalam hadis tersebut terbagi menjadi dua. Ada kata-kata yang aslinya memang baik, seperti baca Quran, berzikir, bertahlil, bertasbih, bertahmid. Itu asli ucapannya memang apa? Baik. Yang kedua, ada asli ucapannya mubah. Tapi dia bisa menjadi baik karena ada faktor lain. Contoh tadi, dalam rangka memuliakan tamu, dalam rangka memuliakan saudara kita, kita harus ngomong, jangan diem. Kan gak betah kita duduk dengan orang yang selamanya diem aja. Gak betah. Bapak-bapak? Ibu-ibu paham gak? Taib. Ini yang pertama, poin yang pertama tentang apa? Kewajiban menjaga lisan. Tadi sudah saya bawakan dua dalil. Yang pertama, ayat Al-Quran Surah Qaf ayat 18. Yang kedua, hadis Nabi, riwayat Bukhari Muslim dengan penjelasan para ulama. Makalahnya udah ada? Udah dibagikan ke ibu-ibu? Belum ya? Aduh, gimana panitia? Yang kedua, poin kedua, kalau terkait kewajiban menjaga lisan. Yang kedua, jaminan surga bagi hatinya. Artinya orang harus menjaga lisan. Poin yang kedua ini menjelaskan tentang keutamaan sikap menjaga lisan. Bahwa Allah menjamin, Allah subhanahu wa ta'ala menjamin. Bagi orang menjaga lisannya, Allah menjamin akan memasukkan ke dalam surga. Ini sebagaimana yang disebutkan oleh Nabi SAW dalam hadis yang sahih riwayat Imam Al-Bukhari. Nabi SAW bersabda, man yadman li ma baina lahyayhi wa ma baina dhilli adman lahul jannah. Barang siapa yang menjamin untukku, maksud menjamin untukku memenuhi hak-haknya, menjamin ma baina lahyayhi, menjamin sesuatu yang ada di antara dua tulang rahangnya, maksudnya apa? Lisan. Barang siapa yang menjamin untukku, dia akan menjaga lisannya. Ama baina rijlaihi, dan sesuatu yang antara dua kakinya, maksudnya antara dua hanya, maksudnya haluannya. Apa kata Nabi? Adman lahul jannah, menjamin untuknya surga. Nabi SAW menegaskan, barang siapa yang memenuhi hak lisannya. Hak lisan itu adalah diucapkan untuk sesuatu yang menjadi Allah subhanahu wa ta'ala. Dipakai untuk baca Quran, dipakai untuk berzikir, dipakai untuk sesuatu yang memang bermanfaat. Dan dia memenuhi hak sesuatu yang ada di antara kedua kakinya, dia letakkan di tempat yang halal. Dan dia jauhkan dari sesuatu yang diharamkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kata Nabi, adman lahul jannah, aku menjamin untuknya surga. Al-Hafiz, maksudnya Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani rahmatullah alaih berkata, ketika menjelaskan hadis ini, siapa yang menunaikan hak lisannya yang bicara pada sesuatu yang wajib baginya, atau diam dalam perkara yang tidak penting baginya. Demikian pula menunaikan hak kemaluannya dengan melakannya pada yang halal dan menahannya dari yang haram. Berarti ya, hadis Nabi yang sesuatu yang ada di antara dua tulangnya dan sesuatu yang ada di antara dua kakinya. Maksudnya adalah menunaikan. Lisan itu mengatakannya pada sesuatu yang baik. Dan diam pada sesuatu yang dia tidak tahu apakah baik atau tidak. Ya. Pada sesuatu wajib baginya atau diam perkara yang tidak penting baginya. Demikian pula menunaikan hak kemaluannya dengan meletakkannya pada yang halal dan menahannya dari yang haram. Maka kata Nabi, aku menjamin untuknya surga. Kalau Nabi SAW menjamin sesuatu, berarti itu adalah jaminan dari Allah. Berarti jaminan dari Allah kan? Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyuha." Dan Nabi tidak mengatakan sesuatu atas dasar hawa nafsu. Apa yang dikatakan oleh Nabi adalah wahyu yang Allah berikan kepadanya. Berarti ini adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Berarti ini jaminan dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak ibu sekalian, sejatinya urusan kita itu surga dan neraka. Betul gak? Urusan kita mah surga dan neraka. Bukan urusan dunia. Dunia mah pasti akan kita tinggalkan. Pasti akan kita tinggalkan. Oleh karena itu, dunia disebut dunia. Kenapa? Pertama, karena dia hina. Karena memang yang paling penting. Dan pasti akan kita tinggalkan. Nah kalau kita baca hadis-hadis seperti ini, harusnya kita semangat. Karena Nabi SAW, barang siapa yang dia menjamin sesuatu yang ada di antara dua tulang rahangnya dan menjamin itu yang ada di antara dua kakinya, ini dia masuk surga. Nah ini harusnya kita perhatian. Karena hakikat tujuan kita adalah untuk itu. Urusan penting bagi kita adalah surga, neraka. Kita teh masuk surga atau neraka. Itu yang paling penting. Bukan urusan dunia. Urusan dunia mah pasti akan kita tinggalkan. Gak ada yang awet di dunia selama-lamanya, gak ada. Ada yang berani? Bapak-bapak berani mengacungkan tangannya, saya akan masih hidup selama 10 tahun? Ada? Ada gak pak? Ibu-ibu ada yang berani? Ustaz, saya insya Allah 10 tahun lagi masih hidup, ada? Atau gak 10 tahun lah, 1 tahun lagi ada? Ada gak? Gak ada yang berani karena takut. Ya. Dunia ini akan kita tinggalkan. Makanya ketika mendengarkan hadis yang seperti ini, Masya Allah, seharusnya kita termotivasi betul untuk menjaga lisan ini. Kenapa? Karena Allah menjamin orang yang bisa menjaga lisannya, menjaga kemaluannya, menjamin Allah akan masukkan dia ke dalam surga. Ini poin yang kedua, tentang keutamaan orang yang menjaga lisannya bahwa Allah Subhanahu wa taala akan menjamin untuknya surga. Poin yang ketiga. Ternyata lisan itu komandan. Lisan itu komandan anggota badan. Kalau hati rajanya sebagaimana yang disebutkan dalam sebuah hadis, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ala wa inna fil jasadi mudghah idza saluhat saluhal jasadu kullu wa idza fasadat fasadal jasadu kullu ala wa hiya al qalbu." Dan ingatlah sesungguhnya dalam jasad kita ada sekerat daging. Jika dia baik, baik pula seluruh anggota badan ini. Jika dia rusak, rusak pula seluruh anggota badan ini. Ingatlah ia adalah hati. Berarti hati adalah apa? Raja. Nah, komandannya siapa? Ternyata komandannya adalah lisan. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, demikian pula Imam Ibnu Khuzaimah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza asbaha ibnu Adam fa innal a'dha'a kullaha tukaffirul lisan fa taqul ittaqillaha fina fa innama nahnu bika fa in istaqamta istaqamna wa in iwajazta iwajazna." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika manusia di pagi hari, maka seluruh anggota badan itu tunduk kepada lisan, seraya berkata, bertakwalah engkau wahai lisan untuk kami. Maksudnya jagalah hak-hak kami ini. Karena kami itu tergantung kepadamu. Jika kamu lurus, maka kami pun lurus. Dan jika kamu bengkok, maka kami pun bengkok. Ya, jadi lisan adalah komandan anggota badan. Kalau lisannya lurus, maka seluruh anggota badannya lurus. Jika lisannya baik, seluruh anggota badannya baik. At-Tibi ketika menjelaskan hadis di atas, beliau mengatakan, lisan itu penerjemah hati dan wakil pada anggota badan yang nampak. Lisan adalah penerjemah apa? Hati. Kan Nabi SAW dalam hadis yang lain mengatakan bahwasanya hati itu adalah raja. Jika hati itu baik, maka baik seluruh anggota badan. Sementara dalam hadis ini pun, Nabi mengatakan bahwasanya seluruh anggota badan tunduk kepada lisan. Bahkan lisan mengatakan, jika engkau lurus, kami pun lurus. Ya, anggota badan mengatakan kepada lisan, wahai lisan, jika engkau lurus, kami pun lurus. Wahai lisan, jika engkau bengkok, kami pun bengkok. Abang menyatukan hadis yang tadi dengan hadis yang ini. Kalau hadis yang tadi mengatakan hati yang menentukan, kalau hadis ini mengatakan lisan yang menentukan. Bagaimana menggabungkannya? Nah, para ulama mengatakan seperti At-Tibi mengatakan, lisan itu penerjemah hati dan wakil pada anggota badan yang nampak. Kalau hati kan enggak nampak ya. Nah, wakilnya hati pada anggota badan yang nampak ini adalah lisan. Itu cara menggabungkan dua hadis ini. Paham, Pak? Saya ulang. Dalam sebuah hadis, Nabi mengatakan, ya, bahwasanya di dalam diri kita itu ada hati. Di mana hati ini, jika baik, maka seluruh anggota badan akan menjadi baik. Jika buruk, maka buruk pula seluruh anggota badan. Dia akan digunakan kepada sesuatu yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sementara dalam hadis ini justru anggota badan mengatakan, wahai lisan, bertakwalah engkau, penuhilah hak-hak kami. Karena sesungguhnya kami tergantung kepadamu. Jika kamu lurus, aku pun lurus. Jika kamu bengkok, aku pun bengkok. Bagaimana menggabungkan dua hadis ini? Maka dijelaskan oleh para ulama bahwa lisan itu penerjemah hati dan wakilnya hati pada anggota badan yang nampak. Ini anggota badan yang nampak. Perwakilan hati itu apa? Lisan. Maka lisan ini menampilkan sejatinya seseorang itu gimana? Kalau orang yang biasanya mengatakan kata-kata kasar, ah itu pula hatinya. Seperti itu. Paham? Jika hati itu raja bagi seluruh anggota badan, maka lisan itu adalah komandannya. Komandannya adalah apa? Lisan. Sebenarnya, lisan itu bagaimana hati? Akan tetapi ketika lisan pun tidak terdidik dengan baik, maka terkadang ia menyimpang dari perintah sang raja. Paham, Pak? Sebenarnya kan lisan itu kan bagaimana hati? Karena lisan itu adalah anak buahnya hati. Tapi karena lisan punya kedudukan pula dia sebagai komandan, kalau lisan ini tidak kita didik dengan nilai-nilai Islam, dia bisa apa? Memberontak. Tidak menuruti apa yang diungkapkan oleh hati. Maka ya, kita dapati seseorang yang hatinya itu baik, akan tetapi karena lisannya tidak dilatih dengan baik, maka ia terkadang mengatakan kata-kata yang tidak pantas. Dia mengatakan, saya tidak bermaksud seperti itu. Saya tidak bermaksud seperti itu. Tapi lisan saya ini yang biasa mengatakan sesuatu yang enggak benar. Gitu. Kita dapati orang yang seperti itu. Maka untuk menjadi orang yang ideal, baik, pertama jelas hati ini harus terus di-manage. Dan kita berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, ya muqallibal qulub thabbit qalbi ala dinik. Wahai yang membulak balikan hati. Ya Allah yang membulak balikan hati. Tetapkanlah hatiku di atas agamamu. Tapi juga kita harus melatih lisan ini. Harus melatih lisan. Karena bisa jadi lisan dia menyimpang dari perintah hati. Akhirnya apa? Mengatakan kata-kata yang tidak pantas. Walaupun dia akan mengatakan, saya tidak bermaksud seperti itu. Tapi lisan ini terbiasa dengan sesuatu yang enggak baik. Akhirnya mengucapkan sesuatu yang memang tidak pantas. Ya, kemudian poin berikutnya bahaya lisan. Tadi sudah kita bahas tentang apa? Kewajiban menjaga lisan. Yang kedua tentang apa? Hah? Keutamaan menjaga lisan. Ya, atau jaminan surga bagi orang yang menjaga lisan. Yang ketiga apa? Ternyata lisan adalah komandan. Kalau hati raja, maka lisan itu komandannya. Yang keempat, bahaya lisan. Ini bahayanya. Kalau kita tidak bisa menjaga lisan dengan baik, maka lisan itu berbahaya bagi diri kita. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang sahih, yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, innal abda la yatakallamu bil kalimah ma yatabayyanu ma fiha yahwi biha finnar ab'ada ma bainal masyriki wal maghrib. Kata Nabi, sungguh seorang hamba mengatakan, ya, mengatakan satu kalimat tanpa ia fikir terlebih dahulu. Ada seorang hamba yang mengatakan satu kalimat tanpa dia berpikir terlebih dahulu. Lalu hal itu melemparkannya ke dalam api neraka dengan jarak yang lebih jauh antara timur dan barat. Na'udzubillah. Kata Nabi SAW terkait dengan bahaya lisan ini. Ada seorang hamba yang mengatakan satu kalimat. Dia tidak mikir dulu. Tidak difikirkan dulu apa yang dia ucapkan. Tapi akibatnya kalimat itu menyeret dia ke dalam api neraka lebih jauh antara timur dengan barat jaraknya. Ini menunjukkan bahayanya lisan. Karenanya Nabi SAW bersabda dalam hadis yang lain. Nabi SAW bersabda dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Cukup bagi seseorang dianggap berdusta ketika ia membicarakan setiap apa saja yang ia dengar. Kafa bil mar'i kadziban an yuhadith kullama sami'a, kata Nabi. Cukuplah seseorang dianggap berdusta ketika dia mengatakan segala sesuatu yang dia dengar. Makanya tidak setiap yang kita dengar itu kita ucapkan. Tetapi yang kita ucapkan harus benar. Harus benar. Jadi gara-gara lisan ini, gara-gara satu kalimat saja yang diucapkan oleh seseorang, tapi akibatnya bisa jadi seseorang terperosok ke dalam api neraka lebih jauh jaraknya antara timur dan barat. Termasuk, saya berikan catatan di sini, termasuk dalam masalah ini menukil setiap perkataan atau yang lainnya dalam media sosial. Karena kadang-kadang dapat berita gitu di WA, langsung kirimkan di share. Tanpa kita baca dulu, judulnya bagus. Padahal kita gak baca tuh apa isinya. Share. Bahkan kalau kita pun sudah membacanya dan sudah mempelajarinya, tetap harus kita pikir. Karena nanti, kalau kita ingin menjaga lisan, maka ada kaidah. Likulli maqam maqal. Setiap tempat itu ada kata yang pas untuk dikatakan. Tidak setiap orang itu pantas untuk kita kirimkan satu berita. Enggak, belum tentu. Di-share kepada setiap orang, belum tentu. Maka ini harus hati-hati. Makanya kata Nabi SAW, sudah cukup seseorang dianggap dusta. Sudah cukup seseorang dianggap dusta ketika dia membicarakan setiap yang ia dengar. Berarti sudah cukup seseorang dianggap dusta ketika dia mengirimkan berita yang dia dapatkan dari orang lain. Setiap berita di-share lagi, setiap berita di-share lagi. Tanpa dipertimbangkan kira-kira baik apa enggak. Bahkan di antara mereka ada yang tanpa dibaca dikirim lagi. Dia sendiri enggak baca. Oh, yang penting yang ngirimnya Ustaz Fulan, kirim. Ya belum tentu. Walaupun benar, belum tentu itu pas untuk dikirim. Paham, Pak? Ya, jadi ini harus hati-hati. Harus hati-hati. Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam, sekali lagi saya bacakan hadisnya, menegaskan, sungguh seorang hamba mengatakan satu kalimat tanpa ia fikir terlebih dahulu, lalu hal itu melemparkannya ke dalam api neraka dengan jarak yang lebih jauh antara timur dan barat. Hati-hati mengatakan sesuatu. Nauzubillah, itu bisa menjadi sebab bagi seseorang terlempar ke dalam api neraka. Makanya Nabi SAW bersabda, menegaskan cukup bagi seseorang dianggap berdusta ketika ia membicarakan setiap apa saja yang ia dengar. Jadi hati-hati. Ya, kaidahnya adalah tadi. Dalam hadis Nabi SAW menekan, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang dia beriman kepada Allah dan hari akhir, maka katakanlah yang benar atau diam. Katakanlah kebenaran atau diam. Maka kita hanya punya dua pilihan. Kalau kita jelas-jelas apa yang kita ucapkan itu maslahat, ucapkan. Bismillah. Kalau kita ragu, diam. Daripada apa? Daripada satu kalimat itu bisa menyeret seseorang ke dalam api neraka. Berapa banyak kasus kita dapati, apalagi dengan adanya sekarang media sosial. Berapa banyak kasus seseorang itu bisa celaka gara-gara lisan, padahal cuma satu kata, dua kata, tiga kata. Dia gak mikir dulu. Dia share begitu saja. Ternyata menyebabkan dia masuk penjara. Ternyata menyebabkan harga diri orang lain tercabik-cabik. Dia akan ditanya pada hari kiamat oleh Allah Subhanahu wa taala dan diminta pertanggungjawabannya. Nah, ini harus hati-hati jamaah sekalian, Bapak Ibu sekalian, harus hati-hati dalam mengucapkan sesuatu. Termasuk mengucapkan adalah tadi mengirimkan berita. Karena itu termasuk dalam hal ini, walaupun tidak kita ucapkan, tulisan itu bisa jadi kedudukannya seperti apa yang kita ucapkan. Walaupun ini membahas tentang masalah apa? Lisan, termasuk apa yang kita apa? Tulis. Apa yang kita tulis juga hati-hati. Oleh karena itu, maka kita harus menjaga lisan. Ada beberapa cara, ini saya sebutkan sebagiannya saja. Beberapa cara agar kita bisa menjaga lisan kita. Yang pertama, cara menjaga lisan yang pertama, berkata untuk memberikan manfaat. Kalau kita ingin bicara, niatkan bahwa kita ingin memberikan manfaat. Sekalipun kita ingin menghibur, tapi niat ingin memberikan manfaat. Boleh menghibur? Boleh. Nabi SAW bercanda? Bercanda. Tapi betul-betul untuk apa? Untuk memberikan kebahagiaan. Dan Nabi SAW sekalipun bercanda tidak pernah berdusta. Tidak pernah berdusta. Pernah ada nenek-nenek datang ke Nabi SAW. Ya Rasul, apakah aku masuk surga? Apa jawaban Nabi? Di surga tidak ada nenek-nenek. Di surga tidak ada nenek-nenek. Pulang dia, nangis. Lalu kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, beritakan kepada nenek itu bahwa dia nanti masuk surga dan akan kembali gadis. Ya, akan kembali gadis seusia sekitar 30 tahunan. Karena Dijelaskan dalam sebuah hadis, ahli surga itu usianya sekitar 30-32 tahun. Ya, kalau laki-laki pas ganteng-ganteng nak gitu. Kalau perempuan pas cantik-cantiknya usia 30-an. Itulah penduduk surga nanti. Oh, begitu senangnya ketika dikabarkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa dia akan menjadi penghuni surga. Makanya nenek itu termasuk orang yang diberikan kabar gembira bahwa dia akan masuk surga. Ada lagi orang naik unta. Apa kata Nabi? Kenapa kamu naik anak unta? Unta udah gede, disebut apa oleh Nabi? Anak unta. Kenapa kamu naik anak unta? Lalu kata dia apa? Ya Rasul, ini bukan anak unta. Ini unta udah dewasa, udah tua. Walaupun tua, tetap pasti punya ibu dan bapak. Oh, berarti kan anak, gitu kan? Berarti bapak-bapak, ibu-ibu di sini anak-anak. Karena kan pasti punya bapak dan ibu. Ah, jadi Nabi SAW sekalipun bercanda, tidak pernah berdusta. Tapi niatnya apa? Memberikan manfaat, menghibur. Gak masalah, asal tidak berlebihan. Di antara tanda tidak berlebihan, tidak dusta. Ya, maka sebagaimana telah difahami bahwa segala amalan tergantung niat dan seseorang mendapatkan balasan sesuai dengan niatnya, sesuai dengan hadis Nabi SAW. Ya, dalam hadis yang sahih Nabi bersabda, innamal a'malu bin niyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Kata Nabi, setiap amal tergantung niat. Seluruh amalan kita ini tergantung niat. Berarti setiap amalan kita harus apa? Harus disertai dengan niat yang baik. Innamal a'malu bin niyat. Kemudian kata Nabi, wa innama likulli imri'in ma nawa, dan setiap orang akan dibalas oleh Allah sesuai dengan niatnya. Maka dari awal ketika kita ingin mengatakan sesuatu, niatkan bahwa kita ingin memberikan manfaat untuk orang lain. Ingin memberikan apa? Manfaat. Atau ingin memberikan manfaat untuk siapa? Untuk diri kita sendiri. Bahkan itu jangan dilewatkan. Kalau kita baca Al-Quran, itu manfaatnya buat siapa? Buat diri kita sendiri. Kita berzikir, manfaatnya buat siapa? Buat diri kita sendiri. Kita membaca tasbih, manfaatnya untuk siapa? Untuk diri kita sendiri. Jadi yang pertama, berkata untuk memberikan manfaat. Baik manfaat untuk orang lain, demikian pula manfaat untuk diri sendiri. Harus diniatkan. Dicoba, difikir. Seperti yang tadi disabdakan oleh Nabi SAW, bahwa ada seorang hamba yang mengatakan satu kalimat, dia tidak berfikir. Kalimat tidak berfikir, ya, dalam hadis ancaman ini berarti kalau kita bicara harus berpikir terlebih dahulu. Harus berpikir. Makanya tidak baik kalau kita bicara tergesa-gesa. Enggak baik. Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau bicara itu faslan. Faslan itu artinya kata-katanya itu terputus-terputus seperti itu. Satu kata. Sampai kata para sahabat, seandainya aku diminta untuk menghitung kata-kata yang diungkapkan oleh Nabi, niscaya aku sanggup untuk menghitungnya. Itu Nabi SAW. Makanya berbicara tergesa-gesa itu tidak dibenarkan. Karena khawatir justru apa yang kita katakan adalah membawa celaka bagi kita. Maka dari awal perlu diniatkan bahwa kita mengatakan sesuatu betul-betul untuk memberikan manfaat. Baik untuk diri sendiri atau untuk yang lainnya. Sehingga kita betul-betul berpikir apa kemanfaatan dari apa yang kita ucapkan. Jadi yang pertama, cara menjaga lisan. Yang pertama, niatkan bahwa kita mengatakan sesuatu betul-betul ingin memberikan manfaat. Baik manfaat untuk diri kita sendiri atau manfaat untuk orang lain. Ini yang pertama. Ya, ingat pokoknya. Ini manfaat atau tidak, manfaat atau tidak. Kalau tidak jelas manfaatnya, diam aja. Tahan aja. Sibukkan saja dengan apa? Dengan subhanallah, alhamdulillah, dengan astagfirullah. Itu aja sibukkan. Biasanya kan di majlis kan suka ngobrol tuh kan? Nah, kalau kita sudah duduk di majlis, pikir. Pasti di sini ada obrolan. Ingat hadis ini. Tahan. Kalau kita bicara sudah manfaat kayaknya kita bicara, lakukan. Kalau kita belum yakin bahwa apa yang kita katakan manfaat, lebih baik diam. Sibukkan dengan apa? Dengan subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar, dan seterusnya. Yang kedua, pilih waktu dan kesempatan yang tepat. Kalau kita ingin mengatakan sesuatu, pilih waktu. Tidak setiap kebenaran itu kita ucapkan. Ya, tidak setiap kebenaran kita ucapkan. Tapi setiap yang kita ucapkan harus apa? Harus benar. Nabi SAW dalam hadis riwayat Bukhari, ketika menjelaskan tentang hak Allah yang wajib ditunaikan oleh hambanya dan hak hamba yang pasti dipenuhi oleh Allah, kata Nabi SAW, wa haqqullahi 'alal ibad an ya'buduhu wa la yushriku bihi syai'an wa haqqul ibadi 'ala Allah an la yu'adziba man la yushriku bihi syai'an. Lalu Mu'adz berkata, ya Rasulullah, afala ubashshiru bihin nas? Qala la tubashshirhum fayattakilu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada hak Allah yang wajib dipenuhi oleh hamba, bahwasanya hamba beribadah kepada Allah dan tidak menyekutukannya. Kemudian kata Nabi, adapun hak hamba yang pasti akan Allah penuhi, bahwa Allah tidak akan menyiksa orang yang tidak menyekutukan Allah sedikitpun. Saking senangnya Mu'ad, lalu Mu'ad berkata kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, bolehkah kabar gembira ini kukatakan kepada yang lainnya? Apa jawaban Nabi? La tubashshiruhum. Jangan kau katakan kepada yang lain. Padahal ini apa hak? Ini benar apa tidak? Benar, ini sabda Nabi. Tapi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tubashshirhum fayattakilu. Jangan kau kabarkan kepada yang lainnya hal ini sehingga mereka hanya bergantung kepada hadis ini saja. Hadis ini menunjukkan bahwa ketika itu belum tepat waktunya untuk mengatakan hadis ini. Tapi setelah itu, buktinya hadis ini sampai kepada kita. Sampai gak kepada kita? Sampai, barusan kan saya bacakan. Berarti akhirnya Mu'adz bin Jabal mengatakan atau tidak? Mengatakannya, karena waktunya memang sudah tepat. Ya, berarti tidak setiap kebenaran kita ucapkan. Tapi setiap yang kita ucapkan harus apa? Benar. Menyuarakan kebenaran. Ya, betul, menyuarakan kebenaran. Tapi harus di tempat yang tepat. Lihat hadis tadi. Hadis tadi adalah hadis yang berbicara tentang hak Allah, tentang hak hamba. Ini kan masalah besar. Tapi kata Nabi, la tubashshirhum fayattaqilu. Jangan kau beritakan kabar gembira ini kepada yang lainnya, khawatir mereka hanya bergantung dengan hadis ini saja. Nabi melarangnya. Kenapa? Waktunya belum pas. Tapi setelah waktunya pas, para sahabat faham baik, lalu disampaikan pula hadis ini oleh Mu'adz bin Jabal kepada para sahabat, dan buktinya sampai kepada kita hadis ini. Berarti yang kedua, kalau kita ingin bicara tentang sesuatu, pilih waktu dan kesempatan yang tepat. Tidak setiap kebenaran kita ucapkan, tapi setiap yang kita ucapkan harus benar, gitu aja. Ini yang kedua. Makanya ada pepatah dalam bahasa Arab, likulli maqam maqal. Setiap tempat ada ucapan yang pas untuknya. Ya, sama juga kayak radio ya, atau acara-acara kajian harus pas. Kalau pagi-pagi kira-kira materinya apa, kalau malam kira-kira materinya apa, gitu kan. Di sebagian radio nyetel kajian tentang keluarga, bab hubungan suami istri di siang hari, yang dengerinnya siapa? Anak-anak. Ngapas yang seperti itu. Jadi harus tahu, materi ini jangan disetel di waktu tersebut. Kenapa? Karena di sini anak-anak yang dengerinnya. Jadi harus pas, ya. Ini yang kedua. Yang ketiga, poin yang ketiga, cara untuk menjaga lisan. Berusaha membatasi perkataan sesuai kebutuhan. Ada orang yang kalau ngomong gak bisa diberhentiin. Habis orang. Gak bisa di stop. Nah, ini dicela. Orang yang seperti itu dicela. Maksudnya tidak berlebihan dalam mengatakan sesuatu secara dibuat-buat. Dalam hal ini baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Inna min ahabbikum ilayya wa aqrabikum minni majlisan yaumal qiyamah ahasinukum akhlaqan wa inna abghadakum ilayya wa ab'adakum minni yaumal qiyamah atharsarun wal mutashaddiqun wal mutafaihiqun." Kata Nabi, sungguh orang yang paling aku cintai dan paling dekat denganku majlisnya pada hari kiamat adalah orang yang paling baik akhlaknya. Ya, orang yang paling baik akhlaknya ini orang yang paling dekat dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau kita ngaji sunnah tidak hanya sebatas pembahasan tauhid dan manhaj. Akhlak pun harus masuk ke dalamnya. Bahkan akhlak ini masuk ke dalam manhaj. Ketika kita diperintahkan untuk mengikuti para sahabat, mengikuti para tabi'in, mengikuti para tabi'ut tabi'in, termasuk di dalamnya mengikuti akhlak mereka. Termasuk mengikuti akhlak mereka. Ya. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan dalam hadis ini bahwa orang yang paling dekat majlisnya pada hari kiamat dengan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang paling baik akhlaknya. Kemudian, dan sungguh orang yang paling aku benci, yang paling dibenci oleh Nabi, dan paling jauh majlisnya denganku pada hari kiamat adalah as-sarsarun. Apa as-sarsarun? As-sarsarun adalah orang yang banyak bicara. Orang yang banyak ngomong itu orang yang paling dibenci oleh Nabi dan yang paling jauh majlisnya dengan Nabi pada hari kiamat. Yang kedua, al-mutasyaddiqun. Siapa al-mutasyaddiqun? Orang yang berbicara dibuat-buat. Ngomong, ya ngikutin gaya Ustadz Anu. Wah, ngomong. Nah, itu dibuat-buat, gak boleh. Termasuk, Pak, hal yang terlarang dibuat-buat ketika kita baca Quran atau azan. Azan yang paling populer di mana-mana, azan roja. Itu di setiap masjid ada aja anak yang ngikutin sama dengan azan roja. Itu tercela, itu enggak boleh. Orang yang dibuat-buat seperti itu, ngomong aja, ngomong biasa nih. Enggak boleh kita dibuat-buat. Ngikutin gaya Ustaz Fulan, ngikuti gaya Ustaz Fulan, enggak boleh. Itu al-mutasyaddiqun, orang yang berbicara dengan dibuat-buat. Kalau bicara dalam hal mubah saja, ya, seperti itu tidak boleh, apalagi dalam ibadah. Azan ikutin gaya ini, baca Quran ikutin gaya ini, itu enggak boleh. Tapi kalau alamiah, dia enggak dibuat-buat. Karena saking sering dengar azan roja, misalnya ya, ketika di azan, azannya seperti itu, enggak masalah. Dan saya mah alami gitu, enggak dibuat-buat. Saya dulu punya teman, kalau dia baca Quran seperti Syekh Al-Matrud, persis. Syekh Al-Matrud, ya, kalau sekarang kurang dikenal, dulu sangat dikenal Syekh Al-Matrud. Ketika ditanya, kamu takalluf? Enggak, saya enggak takalluf. Tapi karena sering dengar gitu bacaan Quran Syekh Al-Matrud, dia kalau baca Al-Quran seperti Syekh Al-Matrud. Padahal dia tidak takalluf, tidak dibuat-buat. Alamiah saja. Nah, kalau yang seperti itu enggak apa-apa. Yang tidak boleh itu yang dibuat-buat. Nah, Nabi SAW menegaskan, dan orang yang paling dibenci oleh Nabi dan paling jauh majlisnya pada hari kiamat, yang pertama orang yang paling banyak bicara, orang yang banyak bicara, yang kedua orang yang berbicara dengan dibuat-buat, yang ketiga al-mutafaihiqun, yaitu orang yang takabur. Tahu takabur, Pak? Apa takabur? Apa? Mendahului keputusan Allah. Ah, itu mah di antara bentuk takabur. Takabur itu sendiri apa? Hah? Sombong. Takabur itu sombong gitu. Ah, sombong itu apa? Pakai mobil bagus, ah sombong maneh mah gitu. Kalau bahasa Sunda, ah sombong kamu mah pakai mobil bagus. Sombong? Ah punya rumah bagus sombong. Ah orang Pekanbaru mah sombong, kenapa masjidnya bagus? Gitu? Iya, ini Masya Allah ya, saya baru lihat masjid di Pekanbaru, Masya Allah. Ikhwan sekalian, Mubarak Insya Allah, penuh dengan berkah. Di Bandung belum ada masjid khusus yang sunnah gitu, belum ada. Baru masjid di Ma'had aja. Tapi di tengah kota, Masya Allah, di Pekanbaru ini. Berkah Insya Allah. Antum Mubarak jamin. Antum Masya Allah, semoga diberkahi oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Apakah pakai sesuatu yang bagus itu berarti takabur? Hah? Orang pakai sendal yang bagus sombong? Takabur? Jadi apa takabur itu? Hah? Merasa dirinya hebat? Takabur? Bagaimana orang merasa diri hebat berarti takabur? Dari mana kaidah itu? Ayo, Pak. Hah? Ah, baru satu. Gak mau menerima kebenaran. Itu takabur. Yang kedua apa lagi? Hah? Apa, Pak? Merendahkan orang lain. Kata Nabi, at-takabburu batarul haq wa ghamtun nas. Menolak kebenaran dan merendahkan orang lain. Ya. Kalau celana melebihi mata kaki, itu takabur apa bukan? Hah? Gimana, Pak? Kan yang gak boleh itu celana panjang melebihi mata kaki kalau sombong. Kalau tidak sombong mah tidak apa-apa gitu. Gimana, Pak? Saya katakan, kata Nabi, ma'asfalal ka'baini finnar. Celana yang melebihi mata kaki neraka bagiannya. Itu kata siapa? Kata Nabi. Lalu Bapak tidak menerimanya. Tetap gitu melebihi mata kaki. Ini takabur bukan? Takabur. Paham? Makanya kata Nabi, fa inna isbalal izar minal makhilati. Karena sesungguhnya melabuhkan pakaian melebihi mata kaki itu termasuk takabur. Jadi yang menyebut bahwa melebihi celana, melebihkan celananya dari mata kaki sebagai takabur, siapa yang mengatakan seperti itu? Nabi. Jadi definisi sombong itu jangan menurut perasaan kita. Ini sombong secara syariat. Nabi mengatakan demikian. Ya. Banyak, Pak, hal. Ya. Banyak hal atau banyak lafaz yang karena ada kesamaan dalam bahasa Indonesia, seringkali kita mendefinisikannya dengan definisi bahasa Indonesia. Saya berikan contoh. Nasehat itu apa artinya? Apa, Pak, nasehat artinya apa? Nasehat dalam bahasa kita apa artinya? Masa enggak tahu, Pak? Apa nasehat itu? Hah? Masa susah sih mendefinisikan nasehat? Tapi tahu kan nasehat itu apa? Contoh, ada seseorang anak nakal dinasehati. Maksudnya diapakan? Diluruskan, dibenarkan, diperbaiki gitu kan. Itu nasihat dalam bahasa kita. Betul? Nah, sekarang saya bacakan hadis. Kata Nabi dalam hadis riwayat Muslim dari sahabat Tamim Ad-Dari, kata Nabi ad-dinun nasiha. Agama adalah nasihat. Lalu para sahabat bertanya, untuk siapa nasihat itu ya Rasulullah? Untuk Allah, untuk kitabnya, untuk rasulnya, untuk para pemimpin kaum muslimin, untuk kaum muslimin secara umum. Jadi nasihat yang pertama untuk siapa? Untuk siapa, Pak? Loh, kenapa Pak diam? Tadi saya bacakan hadisnya. Untuk siapa, Pak? Untuk Allah. Apa artinya nasihat? Loh, berarti Allah dinasihati gitu. Nah, Pak, di antara banyak kesalahan orang dalam memahami agama Islam ini, ketika ada satu lafaz dalam bahasa agama dengan bahasa Indonesia yang sama lafaznya, dia mengartikannya sama. Bahaya ini, Pak. Bahaya. Maka harus paham, apa arti nasihat dalam hadis ini? Nasihat itu secara bahasa memurnikan sesuatu. Makanya ada bahasa al-asl an-nasih madu murni. Membersihkan sesuatu. Nah, nasihat kita kepada Allah membersihkan hubungan kita dengan Allah. Caranya membersihkan segala bentuk kesyirikan dan ikhlas dalam beribadah. Nah, itu nasihat kita kepada Allah. Karena nasihat itu dalam bahasa Arab artinya memurnikan. Paham, Pak? Hanya hati-hati dalam memahami hal tersebut. Kita kembali kepada pembahasan. Jadi kata Nabi, orang yang paling dibenci oleh Nabi itu 3 orang. Orang yang banyak ngomong, orang yang kalau ngomongnya dibuat-buat, yang ketiga al-mutakabbir, orang yang takabur. Takabur itu artinya menolak kebenaran, merendahkan orang lain. Nabi SAW bersabda dalam hadis yang lain, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibrin, tidak akan masuk surga orang yang ada di dalam hatinya sebesar atom ketakaburan. Kalau dia ada sifat apa? Menolak kebenaran, merendahkan orang lain, bahaya itu. Bahaya karena apa? Takabur bisa membawa seseorang kepada kekufuran, kepada kesesatan. Dia enggak akan menerima kebenaran. Makanya dosa yang pertama dilakukan oleh makhluk Allah itu apa? Dosa yang pertama dilakukan oleh makhluk Allah itu apa? Takabur. Siapa yang takabur? Iblis. Ketika iblis diminta oleh Allah untuk sujud kepada Adam, menolak dia kebenaran itu. Ya. Aisyah radhiyallahu taala anha, ayat keempat. Tadi yang keberapa? Ketiga ya. Yang pertama, cara untuk menjaga lisan, pertama berkata untuk memberikan manfaat. Yang kedua, pilih waktu dan kesempatan yang tepat. Yang ketiga, berusaha membatasi perkataan sesuai dengan kebutuhan. Yang keempat, memilih kalimat yang tepat dan mudah difahami. Ya, kalau kita bicara, pilih kalimat yang pas dan mudah difahami orang. Jangan muter-muter. Kadang-kadang ada orang yang kalau ngomong banyak gaya. Banyak pakai istilah. Hah? Istilah lokomotif. Relatif. Apalagi. Pokoknya yang tif-tifan seperti itu. Orang jadi bingung ini ngomong apa gitu kan. Kalau ngomong kita sederhanakan bahasa itu yang gampang dipahami orang. Dan kalau bicara jangan terlalu cepat. Pelan-pelan. Kalau saya pelan apa cepat, Pak ya? Khawatir saya cepat. Kata Aisyah radhiyallahu taala anha dalam sebuah hadis yang hasan diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, demikian pula Imam Ahmad. Aisyah berkata, perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu faslan, difahami oleh setiap orang yang mendengarnya. Apa arti faslan? Antara huruf tidak saling menyatu, demikian pula antara kalimat. Kalau bahasa Sunda, te pabaletot plus pabaliut. Nah, paham kan? Nggak paham. Tapi insya Allah di sini ada orang Bandung paham. Kumaha damang? Nah. Jadi kata-katanya itu nggak nyampur gitu. Satu kata jelas. Bahkan sebagian sahabat mengatakan, kalau aku menghitung berapa kalimat yang diungkapkan oleh Nabi, niscaya aku sanggup untuk menghitungnya. Lah Nabi itu. Tapi tegas, apalagi kalau khutbah Jumat. Enggak ada Nabi khutbah Jumatnya menjadikan orang ngantuk, enggak. Tegas Nabi. Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau khutbah Jumat ka'annahu mundiru jaish, seperti seorang komandan tempur. Makanya enggak ada yang ngantuk. Kalau kita di zaman kita sekarang apa? Pakai tek lagi, baca lagi. Udah gitu pelan-pelan. Udah gitu teknya itu udah lapuk. Dibaca itu terus. Enggak ganti-ganti. Temanya itu-itu juga. Sampai hafal itu jamaah. Pasti dia ngomong seperti itu. Pasti dia ngomong seperti itu. Ya, tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau lagi khutbah ka'annahu mundhiru jaish, seperti komandan apa? Perang. Tapi tetap kalau bicara faslan, bahasanya itu mudah dipahami. Faslan antara huruf tidak saling menyatu, demikian pula antara kalimat. Bahkan seandainya orang menghitung kata yang diungkapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, niscaya dia akan mampu untuk menghitungnya, mampu menghitungnya. Berapa kata yang diucapkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Jadi ini yang keempat. Ya, cara yang keempat untuk menjaga lisan adalah memilih kalimat yang tepat dan mudah difahami. Yang kelima, tidak mengatakan sesuatu yang menjadikan Allah murka. Ya, tidak mengatakan sesuatu yang menjadikan Allah murka. Banyak kata-kata yang menjadikan Allah murka. Pertama, kata-kata bohong. Bohong. Bohong itu bisa membawa seseorang kepada keburukan atau ajur. Dan al-fujur ini, keburukan ini bisa menyeret seseorang ke dalam api neraka. Yang kedua, ya, kata-kata itu memang kata-kata yang memang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala karena isinya. Seperti kata-kata yang mengandung kekufuran. Kata-kata yang mengandung istihza, merendahkan agama. Kata-kata yang di dalamnya mengandung unsur kesyirikan. Itu dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan masalah ini harus dipelajari secara rinci. Ada seorang sahabat di hadapan Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dia berkata, "Masya Allah wa syi'ta." Pakai waw, wa syi'ta. Atas kehendak Allah dan kehendakmu, wahai Rasul. Pakai waw dan. Apa kata Nabi? Aja'altani lillahi niddan? Apakah engkau akan menjadikan aku sebagai sekutu bagi Allah? Hanya pakai waw saja, gara-gara pakai waw. Ya, Masya Allah wa syita. Akan tetapi ucapkanlah, Masya Allah thumma syi'ta, atas kehendak Allah kemudian. Jadi hanya huruf waw saja, efeknya apa? Efeknya itu adalah menyekutukan Allah. Makanya harus kita fahami, apa saja lafaz-lafaz yang memang bisa menyebabkan Allah Subhanahu wa taala murka. Ya, seperti kata-kata yang mengandung unsur kekufuran. Banyak sekarang, apalagi di media sosial. Saya pernah dikirimin, ya, ada orang nulis judulnya Matematika Kehidupan. Pernah dapat enggak? Dewa kayak gitu. Itu dukun itu. Jadi kalau misalnya jumlahnya sekian akan seperti ini. Kalau jumlahnya sekian akan seperti ini. Itu dukun. Enggak boleh, kata-kata seperti itu enggak boleh. Apa hubungannya jumlah huruf dengan nasib seseorang? Ya, bahkan di akhirnya bojo telu, bagus katanya. Kalau istrinya tiga, bagus. Kalau istrinya satu, begini. Na'udzubillah. Apa hubungannya jumlah huruf dengan nasib seseorang? Gak ada hubungannya. Itu termasuk kesyirikan. Itu termasuk perdukunan. Kalau orang gak paham agama, dia akan share begitu saja. Benar juga tuh. Tapi kalau orang paham agama, akan mengatakan ini kesyirikan. Tidak boleh mengatakan hal-hal yang seperti ini. Ya, Jadi yang kelima, tidak mengatakan sesuatu yang menjadikan Allah subhanahu wa ta'ala murka. Misalnya tadi, sesuatu yang merupakan kedustaan. Yang kedua, kata-kata yang mengandung unsur kekufuran. Ya, dan masih banyak lagi hal-hal yang memang bisa menimbulkan kemurkaan Allah. Atau kata-kata yang menjadikan orang lain sakit hati. Tanpa hak. Makanya al-mu'min itu, seorang mu'min itu apa? Man salima al-muslimuna, al-muslim itu man salima al-muslimuna min lisanihi wa yadihi. Seorang muslim itu adalah orang yang lisan dan tangannya tidak mengganggu orang lain. Artinya orang lain akan selamat. Akan selamat dari lisannya. Kalau lisan ini menyakiti orang lain, berarti dia telah mengatakan sesuatu yang menjadikan Allah subhanahu wa ta'ala murka. Tidak boleh. Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innal 'abda la yatakallamu bil kalimah min ridwanillahi ta'ala ma yulqi laha balan yarfa'uhu Allahu biha darajat wa innal 'abda la yatakallamu bil kalimah min sakhatillahi ta'ala la yulqi laha balan yahwi biha fi jahannam." Kata Nabi, sungguh seorang hamba berbicara dengan kalimat yang mengandung keridhaan Allah padahal dia tidak memperhatikannya. Ada orang yang mengucapkan kata-kata justru itu merupakan keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala, sesuatu yang diridhoi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dia tidak memperhatikannya, biasa saja. Tapi apa? Akan tetapi karenanya Allah mengangkat dengan beberapa derajat. Derajat yang diangkat oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ada orang yang ketemu dengan seorang muslim, dia mengatakan, "Assalamualaikum." Kan sepertinya sepele. Tapi itu Masya Allah. Bisa jadi kalimat "Assalamualaikum" itulah yang akan mengangkat derajatnya. Ingat Bapak Ibu sekalian. Nabi bersabda, "La tahqiranna minal ma'rufi syai'an. Walau an talqa akhaka biwajhin talq." Jangan kau rendahkan perbuatan baik. Walaupun hanya dengan apa? Wajah yang ceria ketika berjumpa dengan teman kita atau saudara kita. Karena kita tidak tahu dengan sebab apa kita masuk surga. Istrinya Harun Ar-Rasyid, ya. Istrinya Harun Ar-Rasyid membuat mata air itu di Mina. Itu proyek di antara proyek terbesar zaman Harun Ar-Rasyid, itu buat pengairan, ya. Yang digunakan untuk kebutuhan jamaah haji. Setelah dia wafat, ada seorang ulama bermimpi ketemu dengan istrinya Harun Ar-Rasyid ini. Lalu ulama ini bertanya kepada istri Harun Ar-Rasyid, "Madza fa'ala rabbuka?" Apa yang telah Allah lakukan kepadamu? Lalu wanita itu mengatakan, "Allah mengampuni seluruh dosa-dosaku." Kemudian ulama ini mengatakan, "Sepertinya karena jasamu ya membuat pengairan itu." Apa jawaban wanita itu? "Tidak sama sekali. Tidak sama sekali." Karena apa? "Karena beberapa rakaat yang kulakukan di malam hari." Orang menyangka kalaupun dia masuk surga karena jasanya itu yang begitu besar. Ternyata bukan karena itu. Karena apa? Karena beberapa rakaat yang dia lakukan di malam hari. Maka kita tidak tahu Bapak Ibu sekalian, dengan sebab apa Allah subhanahu wa ta'ala memasukkan kita ke dalam surga. Sebagaimana kita tidak tahu dengan sebab apa seseorang itu masuk neraka. Bisa jadi dengan sesuatu yang dia menganggapnya sepele. Bukankah di antara, ya, di antara seseorang di kalangan Bani Israel, dia masuk neraka hanya karena seekor kucing. Sebagaimana ada seorang pelacur, bukan wanita baik, seorang pelacur, dia masuk surga karena memberi minum kepada seekor anjing. Lihat anjing. Dia seorang pelacur, kemudian memberi minumnya kepada siapa? Kepada seekor anjing. Tapi dengan sebab itu dia masuk surga. Makanya Nabi SAW bersabda, La tahqiranna minal ma'rufi syai'an. Jangan kau rendahkan perbuatan baik walaupun kecil. Karena kita tidak tahu dengan sebab apa Allah Subhanahu wa taala memasukkan ke dalam surga. Sebagaimana pula jangan rendahkan perbuatan dosa. Jangan rendahkan perbuatan dosa karena kita tidak tahu. Ya. Nauzubillah jika itu menyebabkan seseorang masuk neraka. Maka di sini apa yang kita katakan harus betul-betul sesuatu yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ucapan assalamualaikum. Assalamualaikum. Bahkan kata Nabi SAW, jika ada orang berdua berjalan, lalu ketika jalan dipisah oleh sebuah apa? Pohon, maka disunahkan baginya ketika ketemu mengucapkan apa? Assalamualaikum. Kayak bapak di dalam mobil. Ya, salah seorang ada turun misalnya ke warung dulu. Masuk lagi ke dalam mobil, ucapkan assalamualaikum. Setiap masuk mobil, assalamualaikum, assalamualaikum. Bukankah mengatakan afshus salama bainakum, tebarkanlah salam di antara kalian. Bisa jadi justru ini yang menyebabkan kita masuk surga. Ya. Kemudian kata Nabi SAW, sungguh seorang hamba berbicara dengan kalimat yang mengandung kemurkaan Allah. Mengandung kemurkaan Allah. Padahal dia tidak memperhatikannya, akan tetapi karenanya Allah melemparnya ke dalam neraka jahannam. Na'udzubillah thumma na'udzubillah min dzalik. Karena lisannya Allah melemparkan dia ke dalam neraka jahannam. Ini cara yang ketiga, bahwa berusaha untuk tidak mengatakan sesuatu yang menjadikan Allah Subhanahu wa taala murka. Tapi cari apa saja kalimat yang menjadikan Allah Subhanahu wa taala ridha. Keenam, tidak mengumbar janji. Banyak orang yang mudah gampang. Oh iya, bereslah sama saya. Oh lah, besok saya ambilkan. Pokoknya besok saya datang ke rumah. Gampang gitu ngomong. Ya, tapi sulit untuk memenuhi. Kalau ngomong kan gampang. Terkadang kita dapati seseorang yang lisannya mudah berjanji tanpa ia pikirkan terlebih dahulu kemaslahatan dan kesanggupannya. Jadi kalau kita janji, itu pikirkan dua hal. Yang pertama, kira-kira maslahat apa enggak? Biasanya orang tua kepada anaknya. Ya, anaknya minta, iya insya Allah besok. Gampang aja, supaya apa? Supaya anaknya cepat diam dari nangisnya, besok Abi belikan. Lihat, kira-kira maslahat gak kalau dibelikan? Anaknya minta HP. Nangis, berisik gitu kan. Ya udah minta apa? HP besok dibelikan. Kadang-kadang bapaknya gak tahan. Nah, kita pikirkan dua hal. Maslahat apa tidak? Yang kedua, kalaupun maslahat, sanggup apa enggak? Jadi jangan tergesa-gesa. Nah, terkadang kita dapati seseorang yang lisannya mudah berjanji tanpa ia berpikir terlebih dahulu kemaslahatan dan kesanggupannya. Ia katakan janji itu hanya karena perasaan tidak nyaman dengan tujuan menggembirakan orang lain. Ya. Biasanya juga anak buah sama bosnya, beres bos, beres lah gitu. Beres-beres besoknya enggak ada, mana gitu kan. Akhirnya dia enggak dipercaya. Sementara Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa aufu bil ahdi innal ahda kana mas'ula, dan penuhilah janji, sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggungjawaban oleh Allah. Kalau dia tidak memenuhi janjinya, dosa. Kalau dia memenuhi janjinya, dia mendapatkan pahala. Jadi yang keenam, ya, kalau kita ngomong nih hati-hati. jangan-jangan di dalamnya ada unsur janji. Kalau memang ada unsur janji, perhatikan, kita sanggup apa enggak? Yang kedua, kira-kira maslahat baik atau tidak? Ini yang harus dipertimbangkan. Yang kedelapan, cara menjaga lisan. Sibukkan lisan dengan zikir dan membaca Al-Quran. Jika sesuatu tidak disibukkan dengan kebaikan, maka ia akan sibuk dengan keburukan. Maka sibukkanlah lisan kita dengan sesuatu yang bermanfaat, yakni zikir dan membaca Al-Quran. Nah, lisan teh pasti atuh nuntut, pengen digunakan. Dia enggak mau dibiarkin. Dia enggak mau dia pasti menuntut untuk digunakan. Kalau tidak digunakan untuk kebaikan, pasti akan digunakan untuk keburukan. Makanya caranya bagaimana? Sibukkan lisan ini dengan zikir. Zikir aja. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Gitu terus. Hatinya juga seperti itu. Karena hati pun sama. Kalau hati ini tidak disibukkan dengan kebaikan, maka hati ini akan sibuk dengan keburukan. Itu saja subhanallah, alhamdulillah, subhanallah, alhamdulillah. Dan faedah zikir itu banyak sekali. Di antaranya adalah, kalau kita banyak berzikir, maka Allah pun banyak mengingat kita. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, fadhkuruni azkurkum. Fadhkuruni, banyaklah mengingatku, banyak berzikir kepadaku. Maka Allah akan mengingat kita ketika kita sedang ditimpa musibah. Allah akan mengingat kita ketika kita sedang terkena fitnah. Allah akan mengingat kita ketika kita sedang diuji. Bahkan Allah akan mengingat kita ketika kita ada di kesempatan terakhir dalam hidup ini, yaitu sakaratul maut. Fadhkuruni adzkurkum. Banyaklah mengingatku, niscaya aku akan mengingatmu, kata Allah subhanahu wa ta'ala. Maka zikir ini manfaatnya sangat besar. Al-Imam Ibn Al-Qayyim rahmatullah alaih, beliau berkata dalam kitabnya Madarijus Salikin. Kata beliau, carilah kenikmatan dalam tiga perkara. Carilah kenikmatan dalam tiga perkara. Di dalam sholat, zikir, dan membaca Al-Quran. Imam Ibn Qayyim mengatakan, carilah kenikmatan dalam tiga perkara. Pertama, di dalam sholat. Kedua, di dalam zikir. Ketiga, di dalam membaca Al-Quran. Lalu beliau mengatakan, alhamdulillah jika kalian mendapatkannya. Jika tidak, maksudnya jika kalian tidak mendapatkan, maka ketahuilah bahwa pintunya telah tertutup. Jadi, kalau kita tidak merasa nikmat ketika kita sholat, kalau kita tidak merasa nikmat ketika kita zikir, kalau kita tidak merasa nikmat ketika kita membaca Al-Quran, asli memang kita bukan orang yang berbahagia. Ciri orang berbahagia, dia akan merasa nikmat ketika dia sholat. Dia akan merasa nikmat ketika dia baca Quran. Dia akan merasa nikmat ketika dia berzikir. Lalu bagaimana? Kalau saya tidak mendapatkan kenikmatan itu, bagaimana caranya? Cari lagi di dalam sholat. Perbaiki sholatnya. Makanya Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahmatullah alaih, beliau mengatakan bahwa aslinya sholat itu kenikmatan. Ibadah itu kenikmatan. Makanya Bilal mengatakan, Rasul mengatakan apa kepada Bilal? Arihna ya Bilal. Bilal, hiburlah kami. Istirahatkanlah kami. Maksudnya Nabi meminta Bilal untuk mengumandangkan apa? Azan. Karena dengan sholatlah Nabi itu terhibur hatinya. Kata Syaikhul Islam, di antara balasan yang Allah segerakan untuk orang yang melakukan ibadah adalah kenikmatan dalam ibadah. Kan setiap balasan baik pasti dibalas balik, kan? Hal jazaul ihsan illal ihsan. Tidaklah kebaikan itu kecuali akan dibalas dengan kebaikan. Ya kan? Salat kebaikan bukan? Kebaikan. Nah, balasan yang akan Allah segerakan bagi satu amal ibadah yang kita lakukan, seperti sholat misalnya, balasan yang akan Allah segerakan adalah kenikmatan dalam melakukan ibadah. Lalu kata beliau, kalau seseorang tidak mendapatkan kenikmatan ibadah yang dia lakukan, maka dia harus kembali pelajari ibadah yang dia lakukan. Jangan-jangan ibadahnya memang tidak diterima oleh Allah. Sehingga enggak merasa nikmat. Syarat ibadah diterima ada berapa, Pak? Ada berapa, Pak? Ada 5 atau 3? Hah? 2. Yang pertama adalah ikhlas karena Allah. Yang kedua adalah sesuai dengan tuntunan Nabi. Jadi kalau kita sholat nih, tidak merasa nikmat dari sholat yang kita lakukan ini, harus cek lagi. Jangan-jangan memang kita tidak ikhlas sholatnya. Atau kalaupun ikhlas, memang ibadah sholat kita tidak sesuai dengan tuntunan Nabi. Karena kan sehingga diterima oleh Allah, dua syarat ini harus dipenuhi. Kalau Allah menerima sholat yang kita lakukan, maka akan Allah balas. Nah, balasan yang disegerakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dari ibadah yang kita lakukan seperti sholat adalah apa? Kenikmatan melakukan sholat. Nikmat sholat itu. Makanya Nabi mengatakan, arihna ya Bilal. Bilal, hiburlah kami. Maksudnya, kumandangkan azan. Ya. Jadi kata Imam Ibrahim tadi, carilah kenikmatan di dalam 3 hal. Yang pertama sholat. Yang kedua apa? Zikir. Yang ketiga apa? Baca Quran. Kalau kalian mendapatkannya, alhamdulillah. Kalau kalian tidak mendapatkannya, ketahuilah sesungguhnya pintu kenikmatan memang sudah ditutup. Jadi bagaimana caranya untuk membukanya lagi? Usahakan. Perbaiki sholatnya. Perbaiki zikirnya. Perbaiki baca Al-Qur'annya. Jadi kalau orang sudah merasakan kenikmatan di dalam zikir, dia tidak akan gatal pengen ngomong terus, gitu kan? Pengen ngobrol terus. Nikmat dia, sibuk dengan zikir. Sehingga lisannya bisa dijaga untuk tidak mengatakan sesuatu yang dimurkai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi ada berapa cara nih? Ada berapa, Bu? 10? Ada 8 lah. 7? Oh, dikurangi sama si ibu 1 tuh. Ada 7 ya? Betul, 7, betul. Saya yang salah nulis jadi 8. Ya, yang pertama berkata untuk memberikan manfaat. Yang kedua, pilih waktu dan kesempatan yang tepat. Yang ketiga, berusaha membatasi perkataan sesuai dengan kebutuhan. Yang keempat, memilih kalimat yang tepat dan mudah difahami. Yang kelima, tidak mengatakan sesuatu yang menjadikan Allah murka. Yang keenam, tidak mengumbar janji. Yang ketujuh, sibukkan lisan dengan berzikir dan membaca Al-Quran. Ya, ini ya 7 cara diantaranya, bukan dibatasi. Ya, ini bisa diamalkan, insya Allah bisa meminimalisir lah kesalahan kita berbicara. Ya, apalagi dengan pelajari tadi bagaimana ancaman bagi orang yang asal ngomong, yang asbun, asal bunyi, ya. Dan bagaimana fadilah atau keutamaan bagi orang yang ketika berbicara merupakan kebenaran dan tepat pada kesempatan juga waktu yang memang dibutuhkan. Pahalanya sangat besar, bahkan bisa menjadi sebab dia masuk surga. Hadirin sekalian, Bapak Ibu sekalian yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini pembahasan tentang lidahku parameter imanku. Jadi kesimpulannya tadi, orang yang imannya itu apa? Kuat, dia akan mampu untuk apa? Mengatur lisannya. Ciri bahwa imannya memang apa? Lemah, dia tidak mampu untuk mengatur lisannya. Karena Nabi SAW bersabda, Wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka katakanlah yang benar atau diam. Ya. Sebelum saya membuka sesi tanya jawab, ini pelajaran pertama di masjid ini. Sebenarnya kajiannya kajian ibu-ibu ya, tapi alhamdulillah ada bapak-bapak, lebih bagus. Tapi ada pemandangan yang kurang pas. Di sini saya ingin ngasih tahu. Pertama, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana." Orang yang sungguh-sungguh menempuh jalan kami akan kami berikan untuknya hidayah. Jadi hidayah dari Allah untuk kita bersyarat. Syaratnya apa? Sungguh-sungguh. Paham? Berarti menuntut ilmu harus sungguh-sungguh. Yang kedua, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Qayyidu al-ilma bil kitabah." Ikatlah ilmu dengan tulisan. Siapa yang memerintahkannya ini? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dikatakan kepada siapa hadis ini? Para sahabat. Siapa yang lebih besar imannya, kita atau para sahabat? Para sahabat. Siapa yang lebih paham tentang agama, kita atau para sahabat? Sahabat. Sahabat saja diperintahkan oleh Allah untuk nulis. Apakah kita lebih canggih dari para sahabat? Kuping aja ya, gampang gitu kan. Ya. Ini yang kedua. Yang ketiga, perkataan ulama salaf. In a'taita kullal qalbi lil ilmi lan yu'tiyaka illa nisfahu. Seandainya engkau memberikan sepenuh hati untuk ilmu, maka engkau tidak akan mendapatkan kecuali setengahnya. Kalau kita setengah hati, berarti cuma seperempat. Jadi nanti malam insya Allah ada kajiannya lagi ya. Jadi hadir bapak-bapak di sini, siapkan perangkatnya, siapkan alat tulisnya. Makanya sudah saya siapkan makalahnya sebenarnya. Ya, saya alhamdulillah di setiap kajian saya siapkan makalah, harus ada makalah, harus nulis. Karena apa? Karena ini majelis ilmu. Bahkan saya di majelis kajian ulangan, Pak. Ada ulangan ya kajian saya. Kajian bapak-bapak, kajian ibu-ibu ada ulangan. Ada sebagian ikhwan ngata, "Ustaz, ini teh ngaji atau sekolah?" Sekolah, saya bilang. Ente mau nyebut sekolah, mau nyebut ngaji, itu harus sungguh-sungguh. Ulangan. Saya ngajar syarah akidah Ahlussunnah wal Jamaah yang ditulis oleh Ustaz Yazid. Di kalangan ikhwan, guru-guru, kalian semuanya. Itu sudah sampai bab asma wa sifat. Saya ulangankan itu. Ulangan semua. Saya ngajar kitab tauhid di beberapa majlis kajian. Saya ulangan. Sudah 10 bab ulangan dari awal. Pada kaget semuanya. Ustaz, saya sudah umur 40 tahun, 50 tahun. Ulangan lagi, Ustaz. Gak masalah. Ya. Jadi serius, Pak ya. Insya Allah nanti kita kajian lagi nanti malam membahas tentang akhlaknya para para salaf, ya. Bagaimana akhlak mereka dan kita timbang dengan akhlak kita. Dan siapkan perangkatnya, insya Allah nanti malam juga sudah saya siapkan makalahnya. Baik. Kalau malam enggak di sini ya. Nanti malam di Masjid Umar bin Khattab katanya. Jalan 5 nomor 12. Ya, nanti malam tidak di sini. Baik, ada pertanyaan? Pertanyaan yang pertama, kalau saya bisa jawab, saya jawab. Kalau enggak bisa, saya mohon maaf ya. Insyaallah banyak ustaz di sini bisa ditanyakan kepada ustaz-ustaz yang di sini. Keuntungan menghadiri majelis ta'lim. Coba ulangi, ustaz. Ya. Keutamaan menghadiri majelis ta'lim ini disabdakan oleh Nabi dalam hadis riwayat Imam Muslim. Yang pertama, keutamaannya adalah Allah akan menurunkan sakinah, ketenangan. Bukankah kita pergi kemana-mana teh cari tenang kan? Padahal yang dijanjikan oleh Allah melalui lisan Nabi di majlis ilmu. Yang kedua, Allah akan menurunkan rahmatnya. Ya, wa ghasyat humur rahmah, rahmat, kasih sayang. Di antara bentuk kasih sayang Allah kepada kita apa? Anak kita jadi soleh. Betul enggak? Rizki kita dimudahkan. Orang yang tadinya bayar utangnya susah jadi mudah. Itu rahmat Allah bukan? Rahmat Allah. Ya. Yang ketiga, wahafat humul malaikah. Majlis tersebut akan dikelilingi oleh para malaikat. Kalau majlisnya dikelilingi oleh para malaikat berarti kebaikan. Yang keempat, Allah akan menyebut nama orang-orang yang di majlis tersebut di hadapan makhluk Allah yang ada di sisinya. Dari kalangan para malaikat dan orang-orang yang mulia dari kalangan para nabi. Disebut-sebut namanya. Karena Allah subhanahu wa ta'ala bangga kepada orang-orang yang menuntut ilmu. Jadi ada empat. Yang pertama, Allah akan turunkan kepada mereka ketenangan. Yang kedua, Allah akan berikan kepada mereka rahmat Allah. Yang ketiga, majlis tersebut dikelilingi oleh para malaikat. Yang keempat, nama orang-orang yang ada di majlis itu akan Allah sebut-sebut di kalangan makhluk Allah yang ada di sisinya. Ini empat keutamaan hadir di majlis taklim. Makanya, Nabi menyebut bahwa majlis ilmu adalah apa? Apa kata Nabi? Taman di antara taman-taman surga. Raudhatun min riyadil jannah. Kalau kita lihat ayat dalam Al-Quran, juga penjelasan Nabi dalam hadis, begitu banyaknya iklan-iklan, motivasi untuk kita belajar. Banyak banget. Banyak banget. Ya, tapi kadang-kadang kurang semangat ya. Kurang semangat. Kenapa? Karena setan. Tapi pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum Ustaz. Ustaz mohon jelaskan tentang rukun iman yang keenam. Iman keenam, iman kepada apa? Al-qada wal-qadar. Iman kepada qada-qadar Allah subhanahu wa ta'ala. Iman kepada ketetapan Allah subhanahu wa ta'ala. Yang baik maupun yang buruk. Udah. Bahwa segala sesuatu ini sudah ditetapkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ajal kita kapan? Di mana, sedang apa, sudah ditentukan belum? Sudah? Sudah. Cuma ada yang tahu enggak kapan kita meninggal? Tidak ada. Oleh karena itu kewajiban kita apa? Hah? Usaha agar kita mendapatkan nasib yang baik ketika meninggal. Caranya apa? Tunaikan nilai-nilai Islam di kehidupan sehari-hari kita. Karena itulah Allah berfirman, "Wala tamutunna illa wa antum muslimun." Janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan muslim. Maksudnya apa? Maksudnya kata Imam Ibnu Katsir, orang yang hidup biasa menunaikan nilai Islam, dia akan mati dalam keadaan seperti itu. Yang kedua, Ustaz mohon nasihati anak yang trauma atau takut suatu musibah akan terulang. Jangan takut. Tapi juga jangan berharap. Tapi kita harus memohon perlindungan kepada Allah subhanahu wa ta'ala dari segala musibah yang akan mengurangi nilai iman kita. Ingat bahwa segala sesuatu itu sudah Allah subhanahu wa ta'ala tetapkan. Dan bagi kita adalah mengimaninya. Bagi kita berusaha untuk memperbaikinya kalau itu musibah. Karena walau bagaimanapun kita menolak, kalau Allah sudah menetapkan, kita tidak bisa menghilangkannya. Sama sekali tidak. Oleh karena itu, tidaklah Allah menimpakan musibah kepada seorang mukmin kecuali Allah memang ingin mengangkat derajatnya. Dengan apa? Dengan apa Allah mengangkat derajatnya? Dengan kesabaran orang tersebut. Makanya Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, innama yuwaffas sabiruna bighairi hisab. orang-orang yang bersabar akan diberikan balasan oleh Allah tanpa batasan. Ya, justru musibah itu bisa mengangkat derajat seseorang. Bagaimana cara menghilangkan rasa takut? Apakah ini artinya ana berprasangka buruk kepada Allah? Tidak boleh. Pertama, berprasangka buruk kepada Allah. Lalu bagaimana menghilangkan rasa takut? Menghilangkan rasa takutnya dengan bertawakal kepada Allah. Bertawakal kepada Allah. Ya. Menyerahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita yakin apa yang Allah tetapkan untuk kita itulah yang terbaik bagi kita. Kemudian, bolehkah kita, pertanyaan berikutnya, bolehkah kita menegur kesalahan orang yang telah menzalimi orang lain yang menyebabkan orang itu tersinggung? Pertama, mengingkari kemungkaran bukan sebatas boleh, tapi wajib. Sebagaimana yang Nabi sabdakan, "Man ra'a minkum mungkaran fal yughayyirhu bi yadihi, fa in lam yastati fa bi lisani." Wa in lam yastati fa bi qalbi. Barang siapa yang melihat kemungkaran, maka rubahlah dengan tangannya. Kalau tidak sanggup, dengan lisannya. Kalau tidak sanggup, dengan hatinya. Kalau dia tersinggung, ya bukan masalah kita. Ya, bukan masalah kita, asal kita melakukannya dengan cara yang benar. Karena tidak boleh mengingkari kemungkaran dengan mungkar. Enggak boleh. Asal cara kita benar, sesuai dengan syariat, lalu ketika yang diingkari itu tersinggung, itu bukan masalah kita. Fir'aun tersinggung tidak kepada Nabi Musa? Tersinggung, bahkan marah. Oh, bukan urusannya Nabi Musa dia marah. Ya kan? Tapi tetap kemungkaran harus diingkari. Pertanyaan berikutnya, Pak Ustadz, apabila seseorang berjanji, tetapi dia selalu mungkir, tak pernah mau untuk menepati janji. Tentunya, kita sebagai penagih janji menjadi kesal dan suzon, berburuk sangka sama orang tersebut. Jadi berdosakah kita dengan sikap tersebut? Dan apa janji Allah pada orang tersebut? Yang pertama, kalau yang suudzon tetap tidak dibenarkan. Berbeda antara suudzon dengan waspada. Kita tetap harus waspada, tapi enggak boleh suudzon. Su itu artinya jelek, dzon itu artinya dugaan. Jadi enggak boleh kita mencap orang jelek hanya atas dasar dugaan, gitu kan? Enggak boleh. Enggak boleh kita mencap orang itu jelek hanya atas dasar apa? Dugaan. Tapi kalau waspada, boleh kita waspada. Kalau suudzon kan sudah menghukumi. Ya, jadi di sini harus dibedakan. Kalau waspada, tetap kita harus waspada. Dan apa janji Allah pada orang tersebut? Nabi SAW mengatakan, ayatul munafiq thalathun. Iza haddatha kazzaba, wa iza wa'ada akhlafa, wa iza tumina khana. Di antara tanda orang munafik, itu tiga. Kalau dia berbicara, dia bohong. Kalau dia berjanji, dia menyelisihinya. Kalau dia diamanahi, dia khianat. Itu di antara ancaman Allah. Bahwa dia akan kena cap munafik. Nauzubillah. Ustaz, ketika diolok-olok oleh seseorang, kita enggak menahan lisan kita. Tapi saya dongkol, Ustaz. Cuman enggak tahu juga kenapa lisan saya kelu untuk membalas dan enggak tahu untuk balas apa. Tapi setelah itu baru muncul semua kata-kata yang bisa dijadikan balasan. Tapi saya enggak balas, Ustaz. Apa itu kebaikan? Ya, kebaikan. Di antara kebaikan yang sangat besar, meninggalkan kemungkaran padahal kita sanggup untuk melakukannya. Pernah dengar cerita tiga orang yang masuk gua? Di antara tiga orang yang masuk gua itu, dia bertawasul dengan amal soleh ketika dia meninggalkan perbuatan zina, padahal dia sudah sanggup untuk melakukannya. Lalu dia tinggalkan. Maka di antara perbuatan baik adalah meninggalkan kemaksiatan padahal kita sanggup untuk melakukannya. Ya, itu kebaikan. Ustaz, saya termasuk orang yang ceria, Ustaz. Dan suka bercanda. Kalau seperti ini, apakah diperbolehkan? Boleh, dalam batasan tertentu. Misalnya tadi, tidak ada unsur bohong. Yang kedua, tidak berlebihan melampaui batas. Tidak menjadikan candaan itu sebagai kebiasaan kita. Tidak boleh. Ya, karena banyak tertawa, itu bisa menjadikan hati kita keras. Ustaz, dalam menghafal Al-Quran, kok susah nempelnya, ya, nyantonya, nempelnya. Jadi dengan murattal, Ustaz, dan saya jadi mudah untuk menghafal dengan mengikuti gayanya. Apakah itu termasuk mutasyaddikun? Sekali lagi, kalau kita dibuat-buat, berusaha untuk mengikuti gayanya, itu enggak boleh. Tapi kalau ketika kita menghafal, lalu kita mengikuti gayanya gitu kan, alamiah, itu enggak masalah. Yang enggak boleh itu adalah takalluf berlebihan, berusaha untuk mengikuti gaya bacaannya. Jika marah suami anak, suka berkata-kata yang menyinggung perasaan anak, seperti memaki-maki, memaki-maki anak dan keluarga, mendoakan anak mati cepat. Tega banget. Dan yang paling parah, dia suka mengusir anak dari rumah. Apakah anak harus, apa yang harus anak lakukan? Karena kalau kelakuannya sudah begitu, serasa ada di neraka. Emang pernah di neraka gitu? Ini bahasanya gak pas ya. Dan pengen hidup sendiri saja. Maksudnya anak tidak mau menikah. Padahal dia sudah mengaji dan aktif terus. Dan Nabi SAW pernah berkata kepada para sahabat, "Maukah kalian aku tunjukkan wanita-wanita surga?" Kata para sahabat, "Tentu wahai Rasulullah." Kata Rasul, "Ia adalah wanita yang seandainya ia dizolimi oleh suaminya, seandainya ia dimarahi oleh suaminya, maka dia akan menyerahkan kedua tangannya. Wahai suamiku, ini kedua tanganku, dan aku tidak akan pernah memejamkan mataku untuk tidur sebelum engkau ridha kepadaku. Itu bu wanita surga. Paham bu? Jadi kalau dimarahin bukan marah, malah menyerahkan kedua tangannya. Aku tidak akan tidur sebelum engkau meridhoiku. Pasti suaminya akan luluh. Ya, kalah. Jadi kalau suami dikasarin, kalah. Malah menang. Jadi kalau mau suaminya kalah, jangan dikasarin, dilembutin. Akhirnya suaminya nanti kalah. Makanya senjata paling ampuh yang dimiliki oleh wanita adalah kelemahannya. Kelemahan wanita adalah senjata paling ampuh yang bisa menaklukkan suami. Paham, Bu? Ya. Ustadz, tolong nasihatnya dalam mendidik anak, terutama anak wanita umur 8 tahun yang susah sekali mengaturnya. Tidak mau mendengar menurut perkataan orang tua. Karena susah sekali menjaga lisan ini saat anak tidak bisa diatur. Susah diaturnya dalam hal sholat, makan, belajar. Jazakumullah khairan. Allah subhanahu wa ta'ala telah menetapkan bahwa anak ini sebagai fitnah ujian. Kalau ujian itu berat, berarti memang kelas kita tinggi kan? Betul enggak? Sama enggak soal anak kuliah dengan anak TK, sama enggak? Enggak. Oleh karena itu, hal yang pertama harus kita lakukan adalah ihtisab. Mengharapkan pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala. Bagaimanapun anak itu, tetap dia adalah ujian bagi kita. Yang dengannya kita akan diangkat derajatnya oleh Allah atau direndahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi jangan lihat anak itu, tapi lihat apa yang kita lakukan. Kalau kita merasa bahwa anak kita harus soleh semuanya, maka yang lebih berhak adalah para nabi. Lihat para nabi, apakah semua anaknya soleh? Nabi Nuh alaihi salam punya anaknya apa? Kafir. Jadi tetap harus kita terima. Hal yang pertama kali harus kita lakukan, terima anak kita sepenuh hati bagaimanapun dia. Lalu kita berusaha bagaimana agar kita bisa mendidiknya. Cara yang pertama adalah perbaiki diri sendiri. Perbaiki diri kita. Karena amal soleh yang dilakukan oleh orang tua memberikan pengaruh besar terhadap kesolehan anaknya. Ya, itu dijelaskan panjang seperti dalam kitab Fiqhu Tarbiyatil Abna karya Syekh Mustofa Al-Adawi dan diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Baca saja bukunya. Ya, itu dijelaskan panjang sekali bagaimana kita mendidik anak. Baik, itu yang bisa saya jawab sebagiannya. Tidak bisa saya jawab, mungkin bisa ditanyakan kepada ustadz yang ada di sini. Ya, mereka lebih paham, lebih berilmu. Hadirin sekalian, Bapak Ibu sekalian, mohon maaf ada segala kekurangannya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat, ya, khususnya bagi saya pribadi dan umumnya tentunya bagi semuanya. Agar kita betul-betul bisa mengamalkan tadi yang saya sampaikan, menjadikan lisan ini sebab kita masuk surga, bukan menyebabkan seseorang terprosok ke dalam api neraka. Ini saja yang bisa saya sampaikan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.